كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد قال أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن قال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله ولم يظهر فيكم الشك السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال بل منكم diriwayatkan oleh Ibnu Wadhah maknahu secara makna dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma inna min ba'dikum ayyaman lis-sabiri fiha sesungguhnya setelah kalian ini yakni akhir-akhir zaman nanti bagi orang yang sabar di waktu itu al-mutamassiku bimithli ma antum alaihi al-yawm orang yang berpegang teguh seperti apa yang kalian pegang pada hari ini mereka bersabar di atasnya ajru 50 minkum mereka akan mendapatkan pahala 50 orang sama seperti kalian summa qala ambana Muhammad barakallahu fikum aku berkata kepada Sufyan apakah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na Sufyan mengatakan iya qala innakum al-yawma ala bayyinatin min rabbikum yani Rasulullah berkata kepada para sahabat kalian ini hari ini ala bayyinatin min rabbikum di atas keterangan yang sangat nyata dari Rabb kalian kalian leluasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kalian bisa bermaruf nahi munkar wa tujahiluna fi sabilillah walam yahdhar fikum as-sakratani dan tidak nampak pada kalian dua kemabukan sakratul jahli wa sakratu hubbil 'aish yakni mabuk dengan kebodohan dan mabuk dengan cinta kehidupan wa satahawaluna 'an dhalika fal mutamassiku yawma idzin bil kitab was sunnah lahu ajru 50 kalian akan dijauhkan dari dua ini sementara orang-orang nanti di akhir zaman yang masih tetap berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah lahu ajru 50 mereka mendapatkan pahala 50 orang qila minhum apakah dari mereka sendiri pahala 50 pahala balmiku sama seperti kalian sudah kita lewati pembahasan kemarin bahwa bukan berarti bahwa orang di akhir zaman lebih mulia dari para sahabat lah sisi ini mereka lebih mulia dari para sahabat ya tamassuk barakallahu fikum tapi di sisi yang lainnya dari semua sisi tentunya sahabat lebih unggul la syak wa la raib barakallahu fikum ini yang dikatakan oleh Asy-Syarih hafizahullah taala baik qala syekh hafizahullah taala Ibnu Wadhah wal Imam al Hafiz muhaddis al Andalus Ibnu Wadhah al Imam al Hafiz محدث بسار نجري أندلس محمد بن وضاح ابن بزيع له كتاب اسمه الحوادث والبدع مطبوع beliau memiliki kitab yang bernama الحوادث والبدع ini sudah dicetak رواه ابن وضاح معنى حديث أبي ثعلبة الخشني diriwayatkan oleh ابن وضاح طيب sama hadisnya dengan hadis yang dibawakan oleh Abu Tha'labah Al-Khushani walakin hadis Ibnu Umar tapi yang dibawakan oleh Ibnu Wadhah melalui jalan Ibnu Umar ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك مثل ما أنتم عليه اليوم أجر خمسين منكم. Sungguhnya setelah hari-hari kalian ini, ada hari-hari orang yang bersabar padanya, yang berpegang teguh dengan sunnah seperti apa yang kalian pegang teguh pada hari ini, mereka nantinya akan dapatkan pahala 50 orang dari kalangan kalian. Jadi pahalanya sama seperti pahala kalian. Hadil ayam lati tashtaddu biha gurbatul Islam. Hari-hari ini yang butuh orang memiliki kesabaran ekstra, tashtaddu biha gurbatul Islam, sangat-sangat gharib, sangat aneh, asing orang yang berpegang teguh dengan keislaman. Wa qillatul ansari wal awan, pada saat itu nantinya sedikitnya penolong, pembantu, pembela. Wa kathratul a'da wal mukhaddilina wal murjifin, sementara yang paling banyak adalah musuh, wal mukhaddilin, dan orang yang membiarkan, tidak menolong, tidak membantu, wal murjifin, dan orang yang senantiasa bikin gonjang-ganjing. Kama ta'lamun al'an, sebagaimana kalian tahu sekarang ini, wallahu a'lamu ya'ti zaman ashaddu min hada, sekarang saja sudah banyak yang seperti ini modelnya. Barakallahu bikum. Sedikit penolong, sedikit pembantu, lebih banyak musuh dan lebih banyak orang yang bukan kelihatannya musuh tapi tidak mau membantu, namanya mukhaddilin wal murjibin, dari kalangan munafikin. Sebagaimana zaman sekarang ini dan tentunya hari-hari setelah hari ini lebih hebat lagi. Falladhi yathbutu ala dinihi, maka orang yang kokoh di atas agamanya, wa yathbutu ala jihadihi wa da'watihi, dan tetap dia kokoh teguh di atas jihadnya, kesungguhannya dan dakwahnya, fahada yakunu kalqabdi alal jamrah, maka seperti inilah orang-orang yang memegang batu bara. Wa min syiddati ma yulqa ma yalqa minan nasi yahtaju ila sabrin syadid, dan betapa begitu besarnya tekanan, barakallahu fikum, gangguan dari orang-orang, pada saat itu orang-orang sangat butuh kesabaran yang sangat kuat. Inna min ba'dikum ayyaman lis-sabir biha al-mutamassiku bimithli ma antum alaihi. Sungguhnya hari-hari setelah kalian ini, wahai para sahabat, ini akhir-akhir zaman nanti, bagi orang yang sabar berpegang seperti apa yang kalian pegang pada hari ini, mereka akan mendapatkan pahala 50 orang di antara kalian. Bimithli ma antum alaihi, yani as-sahabah alladhina yathbutu ala ad-din wa ala tariqatir rasul, dan para, yani para sahabat yang tetap kokoh di atas agama, di atas jalannya para rasul dan para sahabatnya, yakunu minal firqatin najiyah, mereka lah akan menjadi orang-orang yang merupakan kelompok yang selamat. Hada ma'nahu lanahu yasbiru hina ma yatazalzalu kathiru minan nas, mereka tetap bersabar di mana orang kebanyakannya pada goncang, goyang, tidak kokoh. Hina ma yanjaribu kathiru minan nas, ketika orang kebanyakannya yang jaribu, ya ini terseret bersama dengan orang kebanyakan, yasbir huwa alal haq, sementara dianya sendiri berada di atas hak, bersabar. Wa yasbiru ala mukhalafatin nas, bersabar dalam menyelisihi orang-orang. Barakallahu fikum, yang menyelisih kebenaran ini. Walau min nasi wa dammihim, dan bersabar atas celaan orang-orang yang mencela. Bal yasbiru ala ma yanaluhu minhum fi nafsihi, bahkan bersabar dengan apa yang didapati dari orang-orang tentang dirinya, baru dipukuli, dia apalah, wa fi habsihi, boleh jadi di awan fi jismi wa fi jismihi, pada jasadnya dipukuli, dia apa, faqad yudrab wa qad yusjan, boleh jadi dia dipukuli, boleh jadi dia dipenjarakan, wa qad yuqtal, bahkan boleh jadi dia dibunuh. Yasbiru li'annahu 'alad-din. Baik, dia tetap bersabar karena dia di atas agama ini, kebenaran ini. Famadama 'alad-din wa 'alal haqq, maka selama dia di atas agama ini, di atas kebenaran ini, fala yuhimmuhu ma yusibuhu bi hadhihi dunya, maka tidak menjadi pusing dia dengan apa yang menimpanya di dunia ini. Li'annahu lahdhatun wa yantahi, karena di dunia ini hanyalah sesaat dan akan selesai. Barakallahu fikum. Mau jadi orang baik, mau jadi orang tidak baik, semuanya hanya sesaat di dunia ini, barakallahu fikum. Maka bersabarlah sesaat agar supaya mendapatkan kenikmatan yang abadi. Tsumma qala anba'ana Muhammad bin Sa'id, anba'ana Asad Qala amba'ana Sufyan ibn Uyayna an Aslam al-Basri an Sa'id ibn Abi al-Hasan yarfa'u faqala qultu li Sufyan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini apakah ini hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sufyan mengatakan iya. Yani hal hadzal hadis tarwihi warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani apakah hadis ini yang kau riwayatkan ini memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau pun mengatakan iya. Yani laisa atharan an ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inma huwa marfu' li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini athar yang sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasakratani sakratul jahl. Adapun dua kemabukan, mabuk kebodohan, wasakratu hubbid al-hayah, mabuk cinta dunia, cinta kehidupan, wal jahlu da'un qatil. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Al-jahl, kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Walaital jahilu yaskutu ala jahlihi. Walakinahu jahil yatakallamu fi umuriddin. Seandainya saja orang bodoh diam dengan kebodohannya, maka perkaranya tidak lebih besar, tidak lebih runyam, tidak lebih parah. Akan tetapi ketika orang bodoh sudah mulai bicara, bicara dengan kebodohan. Dan orang yang bodoh semakin dia bicara, semakin dia mempertontonkan kebodohannya. Sallallahu alaihi wasallam. Walakinahu jahil yatakallamu fi umuriddin, akan tetapi dia bodoh, dia berbicara tentang urusan agama, wa yufti, dan dia berfatwa, hadhil musibah, dan inilah musibah. Amal jahil ladhi ya'tarifu bi jahlihi, adapun orang bodoh yang ngaku dirinya bodoh, yaksuru syarruhu. Anin nas, barakallahu alaikum, hadha akhafu minal jahil ladhi yatakallamu fi umuriddin. Maka ketika dia bodoh, dia mengetahui dirinya bodoh, dia tidak banyak bicara. Barakallahu fiik. Dia tidak merusak orang banyak. Baik. Hadza akhaffu minal jahil alladhi, lebih ringan keadaannya ketimbang orang yang bodoh tapi berbicara dalam urusan agama. Wa yuhallil wa yuharrim, dia menghalalkan, dia mengharamkan, ini boleh, ini tidak boleh. Wa yufti wa huwa ala jahlin, dia berfatwa dan dia tetap di atas kebodohannya. Fahada yahdutu fi akhir zaman. Ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Hina mayaqilul fuqaha. Ketika para fuqaha, ahli fikih sudah menjadi sedikit. Wa yakthurul qurra, dan para pembaca Quran semakin banyak. Wa yattakhidun nasu ru'usan juhalan yuftuna bighairi ilmin. Dan orang-orang pun mengangkat pemimpin, mengangkat tokoh dari kalangan orang-orang bodoh. Karena ulama sudah pada mati, ya mereka harus mengangkat pemimpin, ya akhirnya hanya orang bodoh yang diangkat menjadi pemimpin. Barakallahu fikum. Wa yadhilluna wa yudhillun, hadhihi sakratul jahl. Mereka sesat dan menyesatkan orang, dan inilah kemabukan kebodohan, mabuk kebodohan. Wasaniyah, yang kedua, hubbul aish wa hubbud dunya. Cinta kehidupan dan cinta dunia. Faida ahabbad dunia nasiyal akhirah. Kalau dia cinta dunia, dia akan lupa akhirat. Wasara ya'malu lid dunia. Maka jadilah dia beramal untuk dunianya. Berbuat, beraktivitas hanya sekedar untuk dunianya. Falladhi yuhibbu syai'an ya'malu lahu. Yani orang yang mencintai sesuatu, dia akan berlaku, beramal untuknya. Faya'malu lid dunia wa la ya'malu lil akhirah. Dia pun beramal untuk dunianya dan tidak beramal untuk akhiratnya. Hada yusibu kathiran minan nasi bi akhir zaman. Inilah yang akan menimpa kebanyakan orang nanti di akhir zaman. Jahlun wa ta'allukun bid dunya wa nisyanu lil akhirah. Kebodohan dan ketergantungan terhadap dunia dan lupa akan akhirat. Alana yakuluna la tadkuru al jannata wa nara fil khutab wa tukhawifunan nas. Hada irhaq wa antum unasun. Mutazammitun indakum kunut. Sebagian antara mereka ini yang sudah mabuk, mabuk dengan kebodohan, mabuk dengan cinta dunia dan lupa akhirat, mereka mengatakan la tadhkurun nasa bil jannah. Oh, kalian tidak usah mengingat-ingatkan orang tentang surga, tentang neraka dalam khutbah-khutbah kalian, ceramah-ceramah kalian. Cerita apalah, masalah ekonomi lah, masalah apa macam-macam. Tidak usah cerita tentang surga neraka. Kalian hanya menakut-nakuti orang dan irhab. Ini irhab teroris, teror. Kalian suka menteror orang dengan menakut-nakutinya, menakut-nakutinya dengan ancaman Allah, dengan neraka Allah. Waktu munafiqun mutazammitun indakum qunut. Kalian orang yang keterlaluan, berlebih-lebihan kalian. Yaquluna hadzal an. Sekarang ini saja ada orang-orang yang begini model ucapannya. Sudahlah, kalian tidak perlu cerita tentang masalah akhirat. Cerita tentang surga neraka. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita hidup dan mapan kehidupan kita. Subhanallah. Kenapa ini dia ucapkan lihubbihim lid dunia? Karena cinta mereka terhadap dunia. Wala yuridna dzikral jannati wan nar. Mereka tidak suka diceritakan dan disampaikan tentang surga dan neraka. Wal qabr wa adzabil qabr. Mereka tidak mau dengar tentang ceramah wa adab kubur, nikmat kubur. Yaqulna antum tukaddiruna 'ala an-nasi 'aishahum wa laddatahum. Kalian ini kalian mengeruhkan kondisi manusia, kehidupan mereka sudah tenang, kalian pusing dengan masalah surga, masalah neraka, masalah adab kubur. Kelezatan akan hilang katanya kalau dengan cerita masalah adab. Panasiruna ayyasir ayyasrahu wa yamrahu wa taquluna lahum hunaka janna wa nar wa adab wa qabr wa hisab. Antum tukaddiruna 'ala an-nasi 'aishahum, kalian mengeruhkan, mengganggu ketenangan orang-orang, kehidupan mereka, kelezatan mereka. Orang-orang pengen untuk yasrahun wa yamrahun, mereka pengen bahagia, mereka pengen senang, mereka pengen santai. Subhanallah. Wa antum taquluna, sementara kalian mengatakan wah di sana surga, di sana neraka, ada adab, ada kubur, ada hisab, ada perhitungan. Yaqul la tu'ridu hadza fil khutab. Jangan kalian, mereka ini orang yang mabuk dunia ini, mereka mengatakan jangan kalian sampaikan kepada manusia di khutbah-khutbah kalian. Fahada min al-fitani wal iyadu billah, maka yang termasuk fitnah wal iyadu billah. Wahada zahara bin nas wa katabuhu bi suhbi wa qaluhu fi majalisi. Ini bukan tidak ada, ini kata Syekh, ini sesuatu yang nyata. Ada orang-orang yang seperti ini modelnya. Ini di Arab Saudi. Di Arab Saudi saja begini, ada orang begini modelnya. Mengatakan kepada para ulama, kalian wahai para ulama tidak perlu lagi cerita-cerita tentang surga neraka, adab kubur dan macam-macamnya. Ini mengganggu ketenteraman kita, kenyamanan kita. Subhanallah. Wahala zahara binas. Ini nyatanya ada orang yang mengajak kepada perbuatan ini. Wa katabuhu, bahkan mereka tulis dalam koran-koran. Wa qaluhu fi majalisin, dan mereka ucapkan di majelis-majelis mereka. Wa damu al-khatib alladhi ya'irun nasa wa yudhakkiruhum billah. Mereka mencela para khutaba yang mengingatkan manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna hadza tai'isun linnas wa taqdirul lahum. Fa subhanallah. Mereka ini mengatakan, kalian para khutaba tidak perlu kalian ingatkan tentang manusia, mereka benci sama sekali. Kalian menjadikan orang putus asa. Wa takdirul lahum, mengganggu ketenangan mereka, kenyamanan mereka. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan. Barakallahu fiik. Walahu bi isnadin, kita lihat matanya. Walahu bi isnadin adil mu'aribi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba alladhina yatamassakuna bi kitabillahi na yutrak wa ya'maluna bi sunnati yawma turika. Yawma tutrak. Tuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang ghuraba, orang yang gharib, orang yang asing. Siapa mereka ini? Alladhina yatamassakuna bi kitabillahi na yutrak. Yani ghuraba itu adalah orang-orang yang tamassakuna bi kitabillah, berpegang teguh dengan kitabullah ketika kitabullah ditinggalkan. Barakallahu fikum. Siapapun yang tetap berada di atas al-haq, bersabar di atasnya ketika orang-orang kebanyakan meninggalkan al-haq ini, maka dia ghuraba. Barakallahu fikum. Dialah ghuraba. Baik. Dan tidak ada seorang pun boleh mengaku-ngaku kita inilah ghuraba, sekedar pengakuan. Tapi yang ada adalah kenyataan, betulkah dia berada di atas al-haq, di atas kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ghuraba ini dinyanyi-nyanyikan oleh orang-orang, barakallahu fikum. Orang-orang khawarij juga nyanyi-nyanyikan, barakallahu fikum, mereka buat syair-syair. Dan mereka menganggap diri mereka ghuraba pada khawarij. La hawla wa quwwata illa billah. Tapi ngaku-ngaku guraba, padahal apa? Tidaklah mereka seperti yang digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tamassuk bi kitabillah hina yutrak wa ya'maluna bi sunnati yawma tutrak. Mereka beramal dengan sunnahku di hari-hari sunnah itu sudah ditinggalkan oleh orang. Hadza kama sabaqa annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila man al-ghuraba. Ini seperti yang telah kita lewati ketika Rasulullah ditanya siapa ghuraba ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berikan jawaban sehingga tidak boleh seorang pun ngaku-ngaku. Barakallahu fikum. Kecuali tentunya mereka harus berusaha untuk memenuhi persyaratan itu yang dengannya dia dikatakan sebagai ghuraba. Manil ghuraba? Para sahabat bertanya, qala alladziina yuslihuuna idza fasada an-naas. Ya, mereka adalah orang-orang yang saleh ketika orang-orang sudah pada rusak. Wa fi riwayatin yuslihuuna ma afsada an-naas. Riwayat yang lain, ghuraba itu adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh orang dengan cara da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala, memperbaiki apa yang telah dirusak. Wa hadzal hadits yaqulu fihi tuba lil ghuraba. Di hadis ini dikatakan tuba lil ghuraba, berbahagialah untuk orang-orang yang ghuraba, dengan berbagai macam pengertian tuba ini. Ada yang mengatakan jannah, ada yang mengatakan pohon di surga. Al-muhim, baik, kebahagiaan dan kenikmatan untuk ghuraba. Siapa mereka ini? Alladzina yatamassakuna bikitabillah, adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah. Hum yatamassakuna biampusihim wa yumassikuna ghairahum bikitabillah. Mereka nya sendiri berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah dan mengajak orang untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ghuraba ini amar ma'ruf nahi munkar senantiasa. Wa yu'allimuna dinallah. Mereka lah orang-orang yang mengajarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa dengan sabar dan terus-menerus mengajak, mengajarkan ilmu. Wa yad'una ila Allah, mengajak kepada Allah. Walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Barakallahu alaikum. Walladzina yumassikuna bil kitab adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Quran, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Sungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang melakukan islah, yang memperbaiki. Baik. Muslihin. Barakallahu fikum. Fala syakka anna alladhi yathbutu 'ala ad-dini 'inda al-bidani wasyururi wa inqilabin nasi ziddahu anna hadha yurja lahu khairun katsir. Fala syakka, dirilukan lagi bahwa siapapun yang kokoh tegar di atas agama ini ketika banyak fitnah, kita banyak kejelekan, ketika banyak kejelekan, dan berbaliknya manusia. Barakallahu fikum. Anda hada, yani berbalik kebanyakan manusia menentang agama ini. Anda hada yurja lahu khair. Dan maka siapa yang tetap teguh kokoh di atas kebenaran, di ketika manusia sudah banyak berubah, maka yang kokoh inilah diharapkan untuknya kebaikan yang banyak. Lakin hada nadir, akan tetapi ini sangat jarang. Faktarun nasi la yasbiru. Kenapa? Karena kebanyakan orang tidak bisa bersabar. Walau annahum yuhibbuna al-khaira la sabaru, seandainya mereka pengin kebaikan maka niscaya mereka akan bersabar. Wa Syekh Ibnu Rajab rahimahullah lahu risalatun qaimatun fi hadzal mawdu'. Tayyib. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala al-Hambali memiliki risalah yang sangat bagus di topik ini, di masalah til ghurbah, tentang masalah ghurbah. Unwanuha kashful qurbati fi wasfi hali ahli al-ghurbah. Matbu'ah syarha fiha hadith bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Jadi sudah dicetak dan beliau mensyarah hadith bada al-islamu ghariba, muncul Islam dalam kondisi aneh, wa sayaudu ghariba, dan akan kembali aneh asing sebagaimana awal pertama kalinya. Kenapa? Di zaman itu semuanya dalam kondisi bodoh, semuanya dalam kondisi gelap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya, maka saya katakan gharib, aneh, asing. Mereka tidak kenali ketauhidan, mereka tidak kenali kebenaran. Sementara baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan at-tauhid, kemudian masuk Islam satu demi satu. Wallahu musta'an. sehingga Islam ini banyak dan tersebar kemana-mana. Berikutnya, Islam mulai akan ditinggalkan oleh orang, nyata-nyata meninggalkannya atau meninggalkan beramal dengannya. Barakallahu fikum. Cuma sekedar nama, sementara kosong dari pengamalan. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT mengukuhkan kita di atas al-haq sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan istiqamah di atas al-haq. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.